Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-12 dari bulan Rabi'il Akhir 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 8 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada hadis yang ketiga dari bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan sifat salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mensifati bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau ketika mengerjakan salat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan pundak beliau alaihi salatu wassalam. Idza iftataha shalah, yang pertama pada saat beliau memulai, pada saat beliau akan masuk, pada saat beliau membuka salat beliau alaihi salatu wassalam, yakni takbiratul ihram seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir. Wa idza kabbara lirruku', begitu pula ketika beliau bertakbir ketika akan melakukan ruku'. Ini tempat yang kedua beliau mengangkat kedua tangannya alaihi salatu wassalam. Kemudian tempat yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahu ma kadzalik. Yang ketiga, ketika beliau alaihi salatu wassalam mengangkat badan beliau alaihi salatu wassalam dari posisi ruku' menuju posisi berdiri al-i'tidal, beliau pun mengangkat kedua tangannya beliau alaihi salatu wassalam seraya mengatakan, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Ini tiga tempat yang disifatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangan beliau. Dan telah kita jelaskan salah satu hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan pada saat melakukan tiga gerakan tersebut, adalah salah satu hikmahnya zinatun lissalah, memperindah salat beliau alaihi salatu wassalam yang dipersembahkan murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, mengangkat kedua tangan hanya pada tiga tempat tersebut. Dan telah kita jelaskan bahwasanya di sana terdapat tempat yang keempat, yang juga ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau sejajar bahu, sejajar kedua telinga. Maka dua-duanya ini warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahu beliau alaihi salatu wassalam ataukah di bahagian telinga beliau alaihi salatu wassalam. Tempat yang keempat yaitu setelah seorang bangkit dari tasyahudul awal pada salatul maghrib ataukah salatul isya ataukah salatul zuhur ataukah al-asr. Maka empat salat ini pada saat bangkit dari tasyahudul awal, maka seorang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk juga mengangkat kedua tangannya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan dalam akhir hadisnya, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut pada saat as-sujud. Artinya ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya. Takbir as-sujud Allahu Akbar tanpa perlu mengangkat kedua tangan. Langsung beliau melakukan sujud. Ketika begitu pula ketika bangkit dari sujud juga tidak mengangkat kedua tangan ketika mau duduk baina sajdataini, begitu pula ketika akan sujud lagi. Tidak ada posisi beliau mengangkat kedua tangan alaihi salatu wassalam. Maka empat tempat ini yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita mengangkat kedua tangan kita pada saat mengerjakan as-shalah. Maka khairu al-hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ajaran, sebaik-baik gerakan adalah apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sudah sepantasnya bagi seorang yang menisbahkan dirinya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam semua aspek kehidupannya, terkhusus dalam ibadah salat, untuk tidak mengangkat kedua tangannya selain pada empat tempat tersebut. Walaupun kita tidak mengatakan haram hukumnya, akan tetapi paling tidaknya menyelisihi apa yang telah datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul hadi hadi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, kita akan masuk pada hadis yang keempat. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam yang pernah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan sujud, untuk melakukan sujud dengan meletakkan tujuh anggota badan di permukaan bumi, di tanah. Yang pertama kata beliau, alal jabhah. Allah subhanahu wa ta'ala untuk meletakkan jabhah, bahagian jidat. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, ketika beliau menyebutkan bahagian tubuh yang pertama yaitu jidat, beliau mengisyaratkan ke hidungnya beliau alaihi salatu wasallam, al-jabhah. Jadi yang dimaksud dalam lisan Nabi alaihi salatu wasallam al-jabhah, yang terucap dari lisan Nabi adalah al-jabhah, akan tetapi tangan beliau alaihi salatu wasallam mengisyaratkan kepada hidung. Wa asyara biyadihi ila anfihi al-jabhah. Maksudnya apa? Maksudnya jidat dan hidung menjadi satu anggota tubuh yang harus diletakkan di bumi Allah jalla jalaluh. Sehingga tidak boleh seseorang meletakkan bagian jidatnya saja. Nanti insyaallah taala akan kita nukilkan ucapan al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menanggapi sifat atau perilaku seseorang yang hanya meletakkan bahagian jidat sementara bahagian hidungnya tidak disentuhkan ke atas tanah. Akan kita nukilkan dari ucapan al-Imam Al-Qurtubi bi'idnillahi ta'ala. Ini bahagian tubuh yang pertama, al-jabhah, bahagian jidat, dan Nabi alaihi salatu wassalam menunjuk bahagian hidungnya beliau alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam adalah makhluk yang sempurna Jadi jangan sampai terbetik sedikit pun pada hati-hati kita Nabi alaihi salatu wasallam keliru memberi isyarat. Yang dimaksudkan jidat tapi yang ditunjuk adalah hidung. Itu pengajaran beliau, pengajaran yang sempurna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua al-yadai. Kedua telapak tangan harus diletakkan pada bumi Allahu jalla jalaluh warukbataini. Bahagian tubuh yang ketiga adalah kedua lutut. Wa atrafi al-qadamaini. Atraf al-qadamain. Bahagian tubuh yang keempat adalah ujung-ujung dari al-qadamain, dua kaki. Sehingga kalau kita lihat dari belakang, ujung-ujung dua kaki, yakni bahagian jempol, karena bahagian jempol dan yang samping kanan dan kirinya, kalau kaki kanan atau kalau kaki kiri, tidak berarti semua jari kaki yang disentuhkan ke tanah. Karena kalau semua jari kaki yang disentuhkan ke tanah, akan hilang salah satu dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengerjakan sholat. Kedua tumit beliau itu menempel seperti ini, ditempel. Kalau seluruh jari kaki sampai kelingking, kalau seluruh jari kaki sampai kelingking diletakkan di atas tanah, maka akan menyebabkan posisi tumit akan melebar. Dan ini tidak diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi diajarkan di sini oleh beliau atraf, ujung-ujung dari al-qadamain, ujung-ujung dari kedua kaki seorang yang mengerjakan sholat, bahagian jempolnya atau jari yang setelahnya jika memungkinkan, paling tidaknya bahagian jempolnya, karena posisi tumit harus rapat, seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengkhabarkan hal tersebut. Jadi ujung-ujung jemari kaki bahagian yang keempat. Jadi ada empat anggota tubuh yang secara mujmal, secara global, kalau kita rinci maka menjadi tujuh anggota tubuh. Atraf al-qadamain, dua ujung dari kaki seorang yang mengerjakan sholat, ini sudah dua. Naik ke atasnya dua lutut, sudah empat. Naik ke atasnya lagi dua tangan, sudah enam. Ditambah lagi bahagian tubuh yang terakhir, yaitu al-jabhah, disertai dengan al-anf, jidat yang harus disandingkan dengan bahagian hidung yang harus menyentuh bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuh anggota tubuh secara terperinci. Ikhwati fillahi ra'akumullah, hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Abbas seorang yang sudah tidak asing di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat istimewa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau mendoakan Abdullah ibn Abbas semasa kecilnya dengan dua doa yang sangat-sangat mustajabah. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Seraya memegang kepala beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ketika seorang bangsa Arab khususnya memegang kepala orang lain, temannya, sahabatnya, muridnya atau yang seterusnya, ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada orang tersebut, kepada orang yang di sampingnya. Begitu pula ketika Abdullah ibn Abbas dipegang kepalanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyayangi, menghormati sosok pemuda Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam urusan-urusan agamanya, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu tafsir, sehingga Abdullah ibn Abbas mendapatkan gelar turjumanil Quran, yang paling pandai menerjemahkan, menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ternukil dari sebahagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, begitu pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, merekomendasikan bahkan memuji dengan pujian yang sangat-sangat tinggi kepada sosok Abdullah ibn Abbas, padahal umurnya jauh kalau dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi khulafa ar-rasyidin setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Abbas jauh lebih muda dari para kibar sahabah tersebut. Maka Abu Bakar, begitu pula Umar bin Khattab, menyaksikan kecerdasan, menyaksikan semangat yang luar biasa yang ada pada sosok pemuda Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mereka mengatakan dzaka al-fata. Dalam riwayat yang lain disebutkan dzakum al-fata al-kahul. Lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Tiga pujian yang diberikan kepada beberapa orang sahabat kepada sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama, dzakumul fata. Dzakal fata al-kahul. Dia adalah sosok pemuda yang masih sangat belia. Pemuda tapi luar biasa keilmuannya. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa beliau alaihi salatu wasallam mustajabah, tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Dzakumul fata al-kahul. Itu adalah Abdullah bin Abbas, sosok pemuda yang masih sangat belia usianya. Lahu lisanun sa'ud. Beliau radhiyallahu taala anhuma dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lisan yang sa'ul. Sa'ul itu artinya sering bertanya. Karena memang kata Nabi SAW, Shifa'u al-ay as-su'al. Obat dari al-jahl, al-ay itu sama dengan al-jahl. Obat dari kebodohan itu bertanya. Jadi banyak bertanya itu salah satu cara, salah satu metode yang dimiliki oleh sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk menggapai derajat yang sangat mulia, ahlul jannah. Bahkan disebutkan turjumanil Quran, imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Lisan Saul, beliau memang sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lisanun Saul. Ini karunia Allah subhanahu wa taala kepada beliau. Yang ketiga, bahwa beliau alaihi salatu radhiyallahu taala anhuma mendapatkan karunia dari Allah jalla jalalu qalbun aqul, hati yang berakal. Maksudnya apa? Hati yang peka, hati yang tanggap. Ini sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka apabila kita ingin mengambil pelajaran-pelajaran, faedah-faedah dari beliau, maka contohlah sifat-sifat beliau. Menjadi orang yang peka, menjadi orang yang tanggap, menjadi orang yang suka untuk bertanya. Karena memang itu obat kejahilan. Kita ini sosok manusia yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesosok yang zaluman jahula. Disebutkan dengan sighatul mubalaghah. Manusia itu adalah makhluk yang paling zalim dan makhluk yang paling jahil. Gak ada pinter-pinternya kita ini. Gak ada pinter-pinternya kita sebagai sesosok manusia yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jahul, paling bodoh. Maka kita jangan merasa di atas. Kita harus merasa di bawah. Agar apa? Agar bersemangat terus menuntut ilmu. Jangan merasa saya sudah mempelajari ayat demi ayat, saya sudah mempelajari hadis demi hadis, sehingga malas untuk mendatangi majelis demi majelis. Jangan. Kita harus memposisikan diri kita ini sebagai seorang yang jahul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal tersebut dalam firman-Nya. Maka kalau sudah kita tahu kita adalah jahul, seorang sosok manusia yang paling bodoh, ya sudah. Sering bertanya, sering belajar, sering menyampaikan apa yang kita tidak tahu, karena memang obat dari kebodohan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-su'al. Bertanya kepada orang yang lebih pandai, orang yang lebih berilmu. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Hadis ini dinukilkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menunjukkan kepada kita tentang kedekatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Memang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma termasuk orang yang sangat luar biasa di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibn Abbas, "Ya gulam, wahai pemuda." Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering menasehati anak-anak muda, kaum muda. Kalau zaman sekarang katanya kaum milenial. Karena memang mereka adalah orang-orang yang patut untuk dinasehati. Dan mereka adalah orang-orang yang apabila mendapatkan nasihat dan mendengarkan nasihat tersebut akan membawa dampak positif. Khususnya dirinya, begitu pula secara umum akan membawa dampak positif untuk lingkungan sekitarnya. Bayangkan apabila kaum muda, kaula muda, kaum milenial dan yang seterusnya adalah orang-orang yang soleh. yang rajin mengerjakan qiyamul lail, yang rajin mengerjakan puasa sunnah, yang rajin menuntut ilmu syar'i dan yang seterusnya dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membawa dampak positif kepada orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang tua mungkin yang masih ketika azan berada di luar rumah dengan sebatang rokoknya, dengan segelas kopinya, melihat wah anak muda saja semangat, mungkin bisa menggerakkan menjadi pintu hidayah. Makanya apabila anak-anak muda berada pada posisi ketaatan, demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan jaminan syurga Allah Subhanahu wa taala ada pada orang-orang tersebut. Seorang pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang dia tumbuh dewasa, dia tumbuh remaja, dia tumbuh usia demi usianya, tahun demi tahunnya dia habiskan untuk menuntut ilmu syar'i. Dia habiskan untuk melakukan sholat, dia habiskan untuk berpuasa sunnah, dia habiskan untuk bersedekah, dia habiskan untuk birrul walidain dan amalan demi amalan yang lainnya. Maka jangan pandang remeh amalan soleh wahai syabab, karena apabila seorang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allahu jalla jalaluhu akan menjaga dirinya kelak pada masa tua. Ya gulam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas, ihfazillaha yahfazka. Ya gulam, wahai pemuda, wahai Abdullah Ibn Abbas, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Nasihat khusus diberikan kepada Abdullah Ibn Abbas. Dan ikhwati fillah ya ra'akumullah, salah satu bukti untuk kita mengetahui apakah orang-orang yang berada di sekitar kita itu mencintai kita ataukah tidak, benar-benar mencintai kita ataukah hanya sekedar da'awah, iya saya sayang kepadamu nak, mungkin sang ayah mengatakan demikian kepada putranya, iya saya cinta kepadamu nak, mungkin demikian, apakah ini sekedar ungkapan atau benar-benar ayah tersebut cinta kepada putranya. Maka tinggal dilihat apakah ayah tersebut atau mungkin teman sejawat, teman satu letting, teman satu permainan pernah menasehati ataukah tidak. Ini salah satu bukti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat-nasihat khusus beliau benar-benar kepada orang-orang yang beliau cintai. Abdullah bin Abbas, ya gula, ihfazillaha yahfazka. Begitu pula sosok Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda. Ya Mu'ad, inni la uhibbuk, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Mu'ad, sungguh aku sangat mencintai dirimu. Nasihat khusus. Kenapa? Nabi cinta kepada Mu'ad ibn Jabal. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Mu'ad ibn Jabal ketika terjatuh pada sebuah kesalahan. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda mengerjakan sholat lama sekali sampai makmumnya mengeluh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Mu'ad ibn Jabal dalam kondisi la uhibbuk, aku benar-benar mencintaimu wahai Mu'ad. Di sisi yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan afattanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah kamu ingin menjadi juru fitnah? Bukan celaan yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bukti cintanya beliau alaihi salatu wasallam sehingga nasihat tersebut diberikan. Begitu pula seperti Abdullah ibn Abbas, salah satu bukti cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dinasihati, ya ibn Abbas, ya gulab, wahai pemuda, ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Maka kita lihat orang-orang di sekitar kita yang mencintai kita, katanya dalam tanda kutip, tinggal lihat pernah tidak menasihati kita ketika kita terjerumus pada sebuah kesalahan, ketika kita bermaksiat. Kalau kita salah dibiarkan, perlu dipertanyakan, mungkin sahabat saya tidak menyayangi saya, mungkin orang tua saya tidak mencintai saya, dan yang seterusnya. Karena salah satu bukti dari kecintaan tersebut adalah an-nasihah. Ikhwati fillah yara'akumullah, Abdullah ibn Abbas saking dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang sangat banyak. Salah satunya adalah apa yang ada di hadapan kita ketika beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penukilan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, an asjuda ala sab'ati a'zham, untuk aku melakukan sujud di atas 7 anggota badan. Seperti apa yang telah kita sebutkan pada permulaan pembacaan dari hadis ini. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, 7 anggota tubuh, 7 anggota badan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri dari anggota-anggota 4. 4 anggota tubuh yang mujmal secara global dan 7 secara terperinci seperti apa yang telah kita sebutkan. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, ketika beliau menjelaskan hadis ini secara umum, terutama pada lafaz wa asyara biyadihi ala anfihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahagian tubuh yang pertama yang harus menyentuh dari bumi Allah azza wajal adalah al-jabhah, bahagian jidat, akan tetapi beliau mengisyaratkan kepada hidungnya beliau alaihi salatu wassalam. Jadi jidat dan hidung harus tertempel pada tanah. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah mengatakan wa hadza yadullu ala annal jabhata al-aslu fi sujud wa annal anfa tabi'un lahu. Hadis ini menunjukkan bahwa jidat al-jabhah adalah anggota tubuh yang harus diletakkan ketika seorang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bahagian jabhah, bahagian jidatnya tidak dia letakkan pada bumi Allah, bukan sujud namanya. Jadi bahagian yang paling penting ketika seorang melakukan sujud kepada Allah adalah bahagian jabhahnya, bahagian jidatnya. Dan insyaallah taala akan kita nukilkan bagaimana Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memetik faidah dari hadis ini. Ketika seorang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan tazallulnya, menunjukkan kerendahan dirinya. Karena kalau sudah seorang sujud di hadapan Sang Khalik ketika mengerjakan salat, dia benar-benar meletakkan seluruh anggota tubuhnya di bahagian bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sebagai hamba yang hina, dia merasa sebagai hamba yang berdosa, dia merasa sebagai hamba yang zalim yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita sebutkan dari faidah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Jadi inti anggota tubuh yang harus diletakkan ketika seorang sujud adalah al-jabhah, bahagian jidatnya. Wa annal anfa tabi'un lahu. Adapun hidung mengikuti posisi jidat tersebut. Wa qad ikhtalafa al-ulama, dan para ulama telah berselisih pendapat. Fi man iqtasara ala ahadihima dunal akhar ala thalathati aqwalin. Para ulama berselisih tentang seorang yang hanya sekedar meletakkan bahagian jidatnya tanpa bahagian hidungnya. Ada 3 pendapat. Jadi dia hanya meletakkan bahagian jidatnya, al-jabhahnya saja, hidungnya diangkat, tidak menyentuh permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Qaul yang pertama, pendapat yang pertama, al-ijza. Cukup, boleh. Artinya salatnya tetap sah. Pendapat yang kedua, nafyuhu. Al-ijza'u wa nafyuhu, menafikan, tidak sah salatnya karena melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang memerintahkan Nabi adalah Allah. Umirtu, aku diperintahkan oleh Allah. Siapa lagi yang memerintah Nabi selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika seorang berani melawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakibatkan salatnya tidak sah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa tafriqah. Dirinci. Apakah dia melakukan itu di atas ilmunya? Memang menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, tetap sah salatku. Atau mungkin dia melakukan hal tersebut karena kejahilannya, ketidaktahuan dia tentang hukum fikih. Ini 3 pendapat dari kalangan para al-ulama. Al-ijza'u wa nafyuhu wa tafriqah, kata beliau. Fa iniktusira 'alal jabhati ajza. Fa iniktusira 'alal jabhati ajza. Apabila seorang mencukupkan diri hanya sujud pada bahagian jidatnya saja, al-jabhahnya saja yang diletakkan di tanah, di bumi Allah, maka ajza, mencukupi. Wa iniktasara 'alal anfi lam yujzihi. Lam yujzihi, apabila dia pada posisi yang kedua, yaitu hanya bahagian hidungnya saja. Akan tapi ini mungkin tidak tergambarkan, seorang hanya sujud di bahagian hidungnya lantas bahagian jidatnya tidak ditempel. seakan-akan tidak mungkin. Tapi dibahas oleh beliau, lam yujzihi, maka sholatnya tidak sah. Wa huwa masyhurun madhhabina ya'nil Malikiyah. Pada pendapat Al-Malikiyah yang demikian diperbolehkan. Artinya Al-Malikiyah berada pada pendapat pertama. Kalau seorang musalli, seorang yang mengerjakan sholat, hanya menempelkan bahagian jidatnya, sah sholatnya. Tidak ada masalah. Tapi pendapat yang lainnya, dari kalangan Asy-Syafi'iyah, Al-Hambaliyah, Al-Hanafiyah, memiliki pendapat yang berbeda dengan Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Waqad sawwa fi hadzal hadis fil amri bi kaifiyatis sujud bainal wajhi wal yadaini warukbataini wal qadamaini. Jumhur dari kalangan fuqaha menyamakan, menyetarakan hadis ini dengan bahagian-bahagian tubuh yang lainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk juga menempelkan bahagian kedua tangan beliau, kedua lutut beliau, kedua kaki beliau, atau lebih tepatnya ujung-ujung kaki beliau alaihi salatu wassalam, fadalla hadza adh-dhahiru ala anna man akhalla bi adwin min tilkal a'dha ma'a tamakkunihi min dhalik lam yaf'alis sujud al-ma'mur bihi. Maka ketika ada seorang yang meletakkan kedua kakinya, kedua lututnya, kedua tangannya, akan tetapi hanya bahagian jabhahnya saja, tanpa bahagian hidung yang dia tempelkan, hanya jidatnya saja, hidungnya tidak, maka kata beliau, ma'atamakunihi, ini penting. Padahal dia mampu untuk mengerjakannya, tapi sengaja dia angkat bahagian hidungnya, tidak mau tertempel ke bumi Allah, tidak mau tertempel ke lantai, tidak mau tertempel ke sejadah, karena mungkin berdebu atau kotor dan yang seterusnya. Merasa suci, wal'iyadzubillah. Ma'atamakunihi, padahal dia mampu untuk mengerjakannya, lam yaf'ali sujud al-ma'mur bihi. Maka hakikatnya dia belum mengerjakan sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum mengerjakan sujud yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya ada pada pendapat al-jumhur al-fuqaha. Al-Malikiyah berbeda dengan pendapat al-jumhur. Sehingga Syafi'iyah wal Hanabilah, begitu pula al-Hanafiyah, berada pada qaul yang rajih ketika seorang tidak menempelkan bahagian hidungnya, ma'a tamakkunihi, pada saat dia mampu. Sujud dia mampu untuk meletakkan hidungnya, tapi dia tidak mau, sombong. Kebenaran datang, tapi ditolak oleh dia. Kebiasaan saya demikian. Kebiasaan saya, hidung saya tidak saya kenakan ke bagian lantai, ke bagian sejadah, dan yang seterusnya. Ini hadis Nabi, Pak. Ya tetap saya mau pada kebiasaan saya, tidak mau ikut hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hati-hati dari orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jumhur al-fuqaha berpendapat salatnya tidak sah ketika bahagian hidungnya tidak dia tempelkan padahal dia mampu. Berbeda ikhwati fillah yarhamakumullah, keadaannya seperti orang yang mau menempelkan bahagian hidungnya tapi mungkin ada uzur, ada halangan, sakit, diperban atau yang seterusnya. Dan medis mungkin mengatakan, dokternya mengatakan tidak boleh dulu Pak hidungnya tertempel karena ini karena itu. Kalau itu beda lagi, uzur yang dibenarkan dalam syariat al-Islam. Akan tetapi selama dia mampu maka rendahkanlah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan penggalan hadis yang pertama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan agar seseorang yang mengerjakan sujud benar-benar menempelkan dua bahagian tubuhnya, yaitu al-jabhah wal anf, jidat dan hidung, jangan hanya salah satunya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yadain, dua telapak tangan. Al yadain yang dimaksudkan di sini adalah al-kaffain. Karena kalau al-yad di dalam bahasa Arab itu hukum asalnya adalah dari ujung jari sampai ke siku, ini aliyat. Dan ini sebenarnya tidak boleh untuk seorang yang melakukan sujud menempelkan semuanya aliyat dari ujung jari sampai ke bahagian siku ditempelkan. Seperti apa yang telah kita bagikan dari kertas, jika masih ada yang menyimpan, seperti ini gambar yang nomor 9 di bahagian tengah. Maka ini adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala akan kita bahas berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditempelkan bahagian sikunya di bahagian lantai di tempat sujudnya. Ini dilarang. Kalau dia berdalih, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-yadain. Ketahuilah bahwasanya al-yadain yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah al-kafain. Tahu dari mana? Tahu dari perbuatan beliau, fi'luhu alaihi salatu wassalam. Karena kita tidak bisa memandang, menterjemahkan, menjelaskan, mensyarah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dari satu sisi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengatakan sabda ini dari lisan beliau yang mulia, dan beliau juga yang telah mempraktekkan, dan beliau juga yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ayo salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mengangkat bahagian siku beliau Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya tersebut dengan lafaz yang sharih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang mulia Al-Barra ibni Azib, nomor hadis ke-1109, diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sajadta, apabila engkau mengerjakan sujud, fadha' kaffaika, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu." Bukan lengan. Karena kalau dari ujung jari sampai ke siku itu namanya lengan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau hanya sampai ke pergelangan tangan, ar-rusghain, itu namanya al-kaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas di hadapan kita mengatakan bahwa anggota sujud yang harus tertempel adalah al-yadain, lengan. Jangan kita ambil mentah-mentah. Oh, berarti bahagian ujung jari sampai ke siku kita tempelkan. Jangan, kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Kita lihat bagaimana praktek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang melakukan yang demikian. Seakan-akan seperti wal'iyadzu billah al-kalb, hewan anjing yang sedang akan memangsa buruannya. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam imbisatul kalbi. Insyaallah Taala akan kita nukilkan hadis ini, hadis Barra ibn Azib yang kita nukilkan dengan lafadz yang sangat-sangat sharih, lafadz yang sangat-sangat jelas bahwa maksud al-yad bukan lengan. Maksudnya al-yad dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah al-kaf, dua telapak tangan. Idza sajadta fadha' kaffayka, apabila engkau melakukan sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu. Warfa' mirfaqaika, dan angkatlah bahagian sikumu. Kurang apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih Muslim, bisa dilihat perawinya Yahya ibnu Yahya, Ubaidullah ibnu Iyad, kemudian Iyad dan Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu arda. Iyad adalah ayah dari Ubaidullah dalam perawi hadis ini. Jelas thiqat. Rijal al-Imam Muslim alaihi rahmatullah enggak ada yang sifatnya kadzab, kathratul waham, kathratut tadlis dan yang seterusnya, jarang. Thiqat yang ada di sisi al-Imam Muslim alaihi rahmatullah al-jahabidah al-aimmah dari kalangan tabi'in, atba'at tabi'in dan yang seterusnya. Idza sajadta fadha' kaffayka, apabila engkau sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu. Warfa' mirfaqaika, dan angkatlah kedua sikumu. Sehingga apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, sekali lagi al-yadain bukanlah lengan. Jadi sekali lagi ikhwati fillah ya rakumullah, kalau kita ingin menyempurnakan gerakan salat kita, jangan sampai bahagian siku lengan kita tertempel di tempat sujud kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, i'tadilu fis sujud, tegakkanlah tangan-tangan kalian pada saat sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi, dan jangan sampai salah seorang dari kalian meletakkan kedua lengannya, sikunya ditempelkan ke bumi Allah, ke bahagian tanah, ke tempat sujudnya, karena gerakan tersebut sama seperti imbisatal kalbi wal iyadzu billah, persis seperti hewan al-kalb kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerakan yang dimiliki oleh seekor anjing. Begitu pula ikhwati fillah yarhamakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pula yang telah mengatakan dalam sabdanya yang sahih, linu baina aidi ikhwanikum, ketika mengerjakan sujud, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita warfa mirfaqaika, angkatlah kedua sikumu, tapi dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan linu baina aidi ikhwanikum, lemah lembutlah. Jadi jangan mentang-mentang ini hadis Nabi di hadapan kita, ini seorang sunni saya. Saya seorang ahlu sunnah. Hadis Nabi sudah saya ketahui. Saya ingin praktekkan. Lihat dulu keadaan kanan kiri. Kita sholat berjamaah. Di kanan kiri kita ada orang-orang tua. Ada orang-orang sepuh yang harus dihormati. Ada orang-orang yang sudah berumur. Mungkin mereka sudah kuliah, kita baru lahir. Orang-orang yang harus dihormati. Kabir, kabir, kata Nabi SAW. Dahulukanlah orang-orang yang tua, orang-orang yang sepuh. Mendapatkan keistimewaan di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan bahagian dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak menghormati orang-orang tua kaum muslimin. Orang-orang tua dilecehkan, orang-orang tua dituduh sebagai orang yang fasik, orang-orang tua dituduh sebagai pembuat fitnah dan yang seterusnya. Laisa minna. Harus dihormati orang-orang tua itu. Apalagi orang tua kandung kita, enggak usah kita bahas, birrul walidain. Sudah jadi pengetahuan kita bersama. Linu baina aidi ikhwanikum. Kalaupun anak-anak kecil di samping kanan kiri kita, bukan artinya kita harus mengamalkan, mempraktekkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memepet mereka, menggepak mereka dan yang seterusnya. Rahmati anak-anak kecil, disayangi. Jadi kita punya dua keadaan. Kalau kita ada di samping orang yang lebih tua, hormati. Kita ada berada di samping anak-anak yang kecil, sayangi. Indahnya al-Islam. Inilah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Linu baina aidi ikhwanikum, fleksibel, jangan kaku. Lemah lembut. Di tengah-tengah orang-orang yang berada di sekitar kalian, saudara-saudara kalian, ikhwanikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga warfa mirfaqaika, angkatlah bahagian sikumu, kedua sikumu. Bisa kita praktekkan ketika kita salat sendirian, salat sunnah di rumah, atau mungkin mengerjakan qiyamul lail, atau mengerjakan sholat mutlak ketika di masjid sendirian, di ujung tiang, dan yang seterusnya. Silahkan angkat bahagian siku. Tapi kalau berada pada posisi pertengahan jamaah sholat, linu. Ayo. Kata Nabi SAW, lemah lembut. Jangan terlalu membuat sempit orang-orang yang berada di kanan dan kiri. Semata-mata ingin mempraktekkan, merealisasikan, menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada aturan-aturannya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sisa dari lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rukbatain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk seorang sujud di atas dua lututnya, begitu pula atraf al-qadamain, ujung-ujung bahagian dari kaki seorang yang sujud, maka adalah satu hal yang ma'ruf, yang tidak perlu dijelaskan lebih rinci, karena apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kedua lutut dan bahagian ujung dari kedua kaki adalah hal-hal yang sudah bisa kita kerjakan. Tidak mungkin seorang sujud tanpa kedua lututnya, begitu pula seorang sujud mengangkat kedua ujung dari kakinya, sehingga bahagian kedua ujung kaki juga harus benar-benar tertempel ketika dia mengerjakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia angkat kecuali dengan adanya uzur. Kalau enggak ada uzur, maka tetap harus dia tempelkan kedua ujung dari kakinya tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ikhwati fillah yarhamakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, yang pertama adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini merealisasikan bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah abduhu wa rasuluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu, hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan rasuluhu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan bahwa aku pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, umirtu. Aku mendapatkan perintah. Sehingga faedah ini juga berkaitan dengan orang-orang yang memiliki sikap ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menjadikan beliau sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena ada sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, hadanallahu wa iyyahum, memanjatkan doanya kepada hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya. kami memanjatkan doa kepada Rasul agar Rasul sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya menyetarakan, menyamakan antara zat Allah dengan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ini keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala berada pada posisi yang paling sempurna, sementara Nabi seorang abdun, seorang hamba. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu, aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sejajar, kalau setara, ini tidak mungkin mendapatkan perintah. Kemudian faedah yang kedua, fillah yarakumullah, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini menunjukkan kepada kita tentang anggota-anggota yang wajib untuk kita tempelkan pada tempat-tempat sujud kita. Bahkan pendapat jumhur al-fuqaha sudah kita nukilkan menyatakan bahwa apabila bahagian anf, bahagian hidung tidak kita tempelkan, maka berdampak pada tidak sahnya salat kita selama dia mengangkat bahagian hidung tersebut karena menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena dia jahil, kalau karena dia belum mengetahui, belum mendapatkan ilmu pengetahuan tentangnya, masih mendapatkan uzur dari sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya, ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana kita seorang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala benar-benar harus bertazallul, benar-benar harus merendahkan diri-diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah yang tadi saya isyaratkan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Al-'abdu yatadzallal 'inda rabbih. Seorang hamba itu sudah sepantasnya untuk merendahkan dirinya. Dan bentuk perendahan diri yang paling rendah adalah ketika seorang sujud. Oleh karenanya seorang itu dilarang untuk sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud itu seperti orang minta ampun misalkan. Kita lihat dari wakil yang ada, kenyataan yang ada, realita yang ada di tengah-tengah kita. Seorang fasik misalkan, preman atau yang seterusnya, meminta ampun di hadapan aparat kepolisian sampai sujud. Kenapa? Karena memang sujud itu adalah bahagian dari merendahkan diri yang paling rendah, yang paling hina. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila ada seorang manusia yang boleh sujud kepada manusia yang lainnya, aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena memang apa? Karena memang istri harus menjadi sosok yang rendah di hadapan suaminya. Tidak boleh istri menjadi seorang yang mutakabbirah, mengangkat suaranya, membentak-bentak suaminya dan yang seterusnya. La mamnu. Dilarang dalam syariat Islam. Begitu pula ketika seorang sujud ke hadapan kuburan atau yang seterusnya. Nah, ini masuk kepada bab kesyirikan, pembahasan kesyirikan yang sudah kita tidak asing lagi tentang pembahasannya. Maka merendahkan diri dengan keadaan serendah-rendahnya, sehina-hinanya, harus hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita sehari-harinya berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala dengan kedua telapak kaki kita, membusungkan dada, mencari rezeki dan yang seterusnya. Akan tetapi di saat-saat tertentu, tempat-tempat kita dipanggil oleh Allah dari azan-azan yang dikumandangkan oleh para muadzinun, maka ayo, itu adalah waktu untuk kita benar-benar merendahkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir, ikhwati fillah yarakumullah, bahwasanya ketika seorang mengerjakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sujud tersebut merupakan salah satu maudhi', salah satu tempat diijabahnya doa dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ijabah, permohonan kita dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak, kemudian karunia-karunia yang lainnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkanlah, panjatkanlah permintaan tersebut pada saat as-sujud. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita berdoa pada saat sujud haruslah menggunakan alfaz al-arabiyah, lafaz-lafaz bahasa Arab kalau ingin kita ucapkan di lisan-lisan kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ihdinas siratal mustaqim. Kalau niatnya untuk berdoa silahkan. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, tsabbitkanlah, kokohkanlah aku di dalam agamamu dan yang seterusnya. Doa-doa yang berkaitan dengan lisan kita harus memakai bahasa Arab. Kalau tidak mampu, maka silahkan berdoa di dalam hati dengan bahasa Indonesia atau yang semisalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan doa-doa yang lain yang mungkin kita hafalkan. lafaz bahasa Arabnya, maka panjatkanlah pada saat as-sujud. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan ikhwati fillah yarakumullah yang mungkin bisa kita jawab pada pertemuan malam hari ini. Bagaimana kondisinya ketika kita dalam keadaan masbuk? Apakah ketika kita bangkit dari duduk tahiyat dilanjutkan dengan mengangkat kedua tangan atau tidak perlu? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang berkaitan dengan hal ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, sisi antum sebagai al-makmum yang mengerjakan salat. Imam pada rakaat kedua, antum masih pada rakaat pertama, al-masbuk. Sisi yang pertama ini kalau kita pandang, kalau kita bahas, berarti pada saat kita bangkit dari tahiyat, kita posisinya pada rakaat pertama. Bagi mereka yang ingin mengangkat tangan, maka sebenarnya tidak dianjurkan karena dia belum mengerjakan tasyahudul awal. Tapi kalau ada yang mengangkat tangan, tidak bisa diingkari. Kenapa tidak bisa diingkari? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk dicontoh, diikuti gerakan-gerakannya. Jadi imam otomatis ketika selesai dari tasyahudul awal, dia naik mengangkat kedua tangannya. Maka yang masbuk tadi yang baru satu rakaat dihadapkan pada dua pilihan. Kalau yang pertama dia kerjakan silahkan, yang kedua dikerjakan pun silahkan. Yang rajih yang mana, yang lebih kuat yang mana? Wallahu ta'ala alam. Kalau ana pribadi mengambil pendapat Syekhuna Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri hafidhahullah wara'a, tidak mengangkat tangan karena sang masbuk, kita yang masbuk belum pada rakaat kedua. Tapi sekali lagi, ada saudara kita, ikhwan kita dan yang seterusnya mengangkat kedua tangan, jangan diingkari karena mungkin dia berdalil dengan dalil yang telah kita sebutkan. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi, kita sebagai yang masbuk atau kita sebagai makmum yang mengikuti seorang al-imam. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillah. Sebagian ikhwah jika sujud ada yang mengangkat perutnya, ada yang menjatuhkan perutnya, apakah ini ada pembahasannya? Bagian perut tidak ada pembahasannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mau diangkat perutnya atau mau dijatuhkan, kalau dijatuhkan bagaimana keadaannya? Ditempelkan pada tanah atau bumi, maka ini juga hal yang menyelisihi karena khawatir akan menjadi orang yang malas untuk bangkit dari sujudnya. Wallahu a'lam bishawab. Kerjakanlah seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 7 anggota tubuh yang telah dijelaskan oleh beliau. Afwan, ana mendapati bahwa sebagian kaum muslimin melakukan zikir, di antaranya Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Mereka lakukan setelah sholat Jumat. Apakah ini sesuatu yang disyariatkan? Ya mereka yang beramal, mereka yang ditanya. Mereka yang beramal, kita yang ditanya, ya kurang pas, kurang elok. Mereka yang beramal, baik-baik kita tanya, mohon maaf pak, apakah ada dalilnya sampean mengerjakan hadis atau mengerjakan ayat atau mengerjakan penjelasan ulama yang menjelaskan hal tersebut? Kalau mereka tidak bisa menjawab apa yang kita minta dari dalil yang ada, maka ya berarti perkara muhdats yang baru dibuat dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam syariat. Jadi kesimpulannya silahkan ditanyakan kepada mereka yang mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Suatu ketika ana pernah melihat seorang sholat dan ketika sujud ia mengangkat rambutnya sehingga nampak jidatnya, lalu ia menempelkan jidatnya. Bagaimana hukumnya yang orang ini lakukan? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Ini salah satu doror, salah satu bentuk mafsadat yang dijelaskan oleh para ulama al-fuqaha ketika seorang mengerjakan sholat tanpa menggunakan alas kepala atau penutup kepala, afwan, tanpa menggunakan penutup kepala, sehingga rambutnya kemana-mana. Padahal syariatnya posisi yang dianjurkan oleh Nabi SAW seperti yang sudah kita bahas bagian al-jabhah. Memang bagian jidatnya harus tertempel. Kalau tertutup dengan rambut gimana? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan sujudnya teranggap, ada yang mengatakan tidak teranggap. Khilaf. Untuk apa kita masuk ke dalam perkara khilaf? Ayo kita keluar dari perkara khilaf, gunakan penutup kepala, peci, surban atau yang selainnya, sehingga kita bisa keluar dari perselisihan yang ada. Dan sholat kita insya Allah lebih tenang. Dan insya Allah lebih. Maka ini yang dianjurkan oleh para a'immah al-fuqaha. Beradab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berhias dengan apa yang kita miliki. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya benar Adam. Wahai anak cucu Adam, ayo ambil hiasan-hiasan kalian, perhiasan-perhiasan kalian, pakaian yang terbaik, peci yang terbaik, baju yang terbaik dan yang seterusnya untuk kalian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan hukum rambut tersebut, maka khilaf di kalangan para ulama, sehingga yang afdal, yang lebih utama untuk kita keluar dari khilaf perselisihan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.